warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mukramin amma ba'd. Ma'asyar muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah, rahimakumullah. Kita akan bahas tentang mengqadha salat. Mungkin apa nggih? Ada yang suka mengqadha salat? Subuh jam pinten, Bu? 4:30. Napa? Keawanan. Asar jam berapa, Pak? Jam 3. Wah, rajin-rajin semua ibu-ibu ini. Ada enggak yang suka ibu sholatnya ketinggalan sampai luar waktu? Pernah? Bapak pernah? Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar kemalaman, maghrib asya ketiduran. Pernah, Bu? Pernah, Pak? Insyaallah boten jenengan nggih. Buktinya di sini tadi sholat maghrib berjamaah semuanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu enggak sempat melaksanakan sholat tepat waktunya? Duhur mungkin ketiduran, mungkin sibuk, sehingga enggak sempat sholat duhur pada waktunya. Asar yang pulang kantor belum sempat sholat asar, di tengah jalan macet, sampai ke rumah sudah habis maghrib. Gimana? Boleh diqadha atau tidak? Boleh enggak? Boleh diqadha napa mboten? Napa? Boleh. Niku khilaf ulama, Pak. Sebagian pendapat ulama niku salat yang sudah tertinggal sudah tidak boleh diqadha lagi. Enggak ada gunanya untuk diqadha lagi. Ini pendapat Imam Hambali. Apa dasarnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman itu adalah waktu yang sudah ditentukan. Memahami ayat ini kemudian madhab Hambali menyimpulkan sholat harus dikerjakan tepat waktunya. Maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, subuh pada waktunya, zuhur pada waktunya. Jika keluar waktu, sudah. Enggak usah mengqadha, enggak usah mengganti. Lalu gimana? Ya, memperbanyak sholat sunnah saja untuk menutupi kekurangan itu. Berdasarkan ayat tadi itu, sholat sudah sesuai dengan waktunya. Dan juga kalau kemudian sholat itu boleh diqadha, nanti khawatir orang itu ngenteng. Nopo ngenteng niku? Ah, gampang nanti orang bisa diqadha. Kan sholat nomor 2. Nggih, nopo nggih? Sholat nomor 1 apa, Bu? Syahadat. Hanya ngenteng Mengentengkan. Makanya kata mazhab Hambali, enggak boleh diqadha tepat waktu. Keluar waktu, hilang kesempatan untuk melaksanakannya. Ini pendapat Imam Hambali. Tapi pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama masih bisa diqadha, bahkan wajib diqadha. Apa dasarnya? Pertama, hadis Imam Muslim an Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raqada ahadukum an salati aghfal anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu wa aqimis salata li dzikri. An Anasin, dari sahabat Anas, qala, berkata siapa sahabat Anas, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raqada, apabila tidur, ahadukum, salah satu kamu sekalian, anis salati, dari salat, dia tidur sampai enggak salat, au ghafala, atau lupa, anha, dari salat, saking sibuknya sampai lupa enggak salat, keluar waktu, duhur sampai habis, asar sampai habis, maghrib sampai habis. Fal yusalliha, nah ini, maka hendaklah salat. Idza dzakaraha, apabila ingat siapa ahadukum ha kepada salat yang tertinggal itu, fa innallaha yaqul, maka sesungguhnya Allah itu berfirman, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Hadis rawahu Muslim, hadis sahih, nomor hadis 1104. Dari hadis ini, para bapak, para ibu, Imam Syafi'i dan para ulama yang lain menyimpulkan, orang yang ketinggalan sholat sehingga di luar waktunya, baik itu karena lupa atau karena tidur, hendaklah segera dia melaksanakannya. Hendaklah dia mengkodoknya. Adapun ayat tadi itu bukan berarti melarang mengkodok, tapi itu menjelaskan waktu-waktu sholat. Inna sholata alal mu'minina kitaban maquta. Sungguhnya sholat bagi orang yang beriman itu adalah waktu sudah ditentukan. Ya, duhur ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya. Tapi bukan berarti kalau sudah luar waktu enggak boleh sholat. Itu pengertian ayat itu. Kenapa? Dalam penjelasan hadis Nabi, Nabi Muhammad menganjurkan kalau orang itu lupa atau ketiduran, hendaklah itu juga sholat. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, wa an Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man nasiya sholatan falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa untuk melaksanakan sholat, falyusolli, maka hendaknya dia melaksanakan sholat, idza dzakaraha, kalau dia itu sudah ingat. Hadis sahih, rawahul Bukhari. Nah, penjelasannya para ulama bagaimana? Ini lihat dalam Syarhun Nawawi ala Muslim, juz 5, halaman 18, 183. Qauluhu man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Ucapan man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha fi wujubi qada'il fariidah al-fa'itah. Kata Imam An-Nawawi menunjukkan wajib mengqadha, mengganti salat fardu yang ketinggalan. Qala, Rasulullah bersabda, fa dainullahi haqqu ayyuqadha, maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Hadis sahih, rawahul Bukhari.